سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada manusia jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka berupa surga dan pakaian sutra. Muttaki'ina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Di dalam surga mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan. Di sana mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di dalam surga mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe. Aynan fiha tusamma salsabila. Dari sebuah mata air dalam surga yang dinamakan Salsabil. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Dan mereka dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, maka kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara yang bertaburan. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Dan apabila engkau melihat keadaan dalam surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Para penghuni surga berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang suci. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkuran. Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Wa dzkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian malam, maka bersujudlah kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari akhirat yang berat di hadapan mereka. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti yang serupa mereka. Inna hadhihi tadhkirah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentulah dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allah memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan adapun orang-orang yang zalim, Allah menyediakan bagi mereka azab yang pedih.